remnya ngocok. Sorry Mek, sorry Mek. Jangan ngamuk. Tawa lagi pada jelek. Ah buset. Lah ilok orang jelek kalau boleh ketawa lagi mingkem gitu ya. Lu kebangetan nih lu ngajak lu. Jangan kebanyakan alasan. Ngapa? Ya nabrak aja, sorry Mek, sorry Mek. Ya maafin, apa sih salahku kepadamu? Apa padamu? Lah itu temen Bapak Damin. Dari itu juga. Udah jelek ngomong pakai padamu. Eh biar jelek dong malam, tapi kalau pagi cakep. Kok jelek? Jangan kebanyakan alasan. Yang aja pengen nyium. Siapa nyium? Abang. Nyium siapa? Saya. Ih najis. Orang apa tuh cewek tahu mbak kalau anak jablay begitu. Emangnya dong Dot. Kalau ngomong sembarangan, Pak Pita Allah cuam cium. Kan kagak urup anak cewek. Dan emangnya dong Dot. Ngomong lemes banget. Lu juga hati-hati di sini banyak kenal sama gua, kata orang sini gua pengen nyium lu aja. Kagak. Lu mau. Kayak orang. Emang gua entok. Gua cium lepuh lu, sial. Aki-aki pengen nyium cewek. Ah, sial banget lu. Mati gak perlu. Gak ngapa. Kebanyol atau nyebutnya apa kejalan aki-aki. Emang apa perjaka? 16 gua. Umurnya 16 tahun. Ingat 16 hari lagi. Ya. Dipanggil Jibril. Innalillahi. Orang mah bang, jadi lelaki mah tahu diri. Ini bang yang cewek matanya buta ini. Lah ini gua lagi diri. Orang mah tahu diri. Lah emang gua lagi diri ini. Kotok apa kagak matanya ini? Dasar lelaki, enggak punya malu. Eh, kemaluan gua gede. Lah ini apa ngebenggol? Lah siapa yang nanya? Tadi emang dasar lelaki enggak punya kemaluan gitu. Enggak punya malu bukan kemaluan. Emang beda malu sama kemaluan. Lari gini ngomongin kemaluan. Jadi orang mah kalau pengen nyium, orang mah ngaca. Eh lah ribet men bang, kita pengen nyium gotok-gotok lemari. Kita nyium kagak di lemari, mati gitu. Baru sepisan ngomong. Siapa yang nyuruh gotok-gotok lemari? Tadi suruh ngaca. Budak. Curak kok. Orang tuh kalau disuruh ngaca, koreksi diri. Apa diri, oh gini diri udah dikorekin. Lah pantat lu. Gua keremian, korek yang bawa gua. Jadi lelaki, segala pengen nyium cewek, bang. Model laki-laki kayak abang, bang. Pikirin aja tuh, diri aja jingjet. Sial amat lu, mati apa lu? Lu kalau mati, ke neraka lu. Kalau ke neraka ngapa? Mati gua jingjet, buset. Emang rata? Lah enggak. Gak masa diri begini. Action kunyuk. Karena action itu mah pendek sebelah. Itu di tangga anak sapi mana itu mana giginya ompong. Wah. Eh lu tuh ngatain gue lagi jinjit-jinjit doraka bego. Buset, manjak-manjak aja nama seni lambang usaha. Jangan sampai lepas sama benang merah. Seni tontonan dan tuntunan. Kalau sampai ngatain lu jinjet, sampai gigi sebelah, buset kalau mati kena neraka lu. Lah, apa hubungannya? Apa hubungannya? Enak aja, emang saya salah apa kena neraka? Salah apa tuh kangen? Dan boleh kata gitu. Nah saya? Lu gak boleh. Lah ngapa? Apa nih ayahmu? Buset. Keluar ke alam dunia, cakep lu boleh gua malam minggu ampun-ampunan. Wah, makin gak ide bahaya ya? Kalau kagak saya ngampul mau jadi congoran dia. Waduh, pamer. Bukan pamer, kenyataan lu aja gak pincang. Kan ini bapak lu. Depan banyak orang, emes banget. Suka lo ngampul, diomong-omongin. Wajar kalau gua ngelak orang, bakal gak malu. Lu jangan sewot di sini. Emang dulu abang siapa yang nyuruh ampul-ampulan? Gua tahu kagak dia ngampul. Tapi kalau gue pengen ngampul. Nggak tahu malu atau ngampul lo di tenda lo ngampul lo. Oh di meja? Iya. Urupan kayaknya di meja lagi ngampul pelang pelang pelang. Gue orang-orang hidup apa? Lagian kalau ngomong lemes banget. Lah kenapa? Kalau saya lah dikatain jablay, mak saya lah dikatain dongdot. Kata orang sini mah iya aja mak saya dongdot. Oh, malu guru? Gremok. Orang bego. Dikatain dongdot marah buset, uanya gremok. Lah tapi kan bukan dongdot. Kalau gremok itu uanya dongdot bego. Apanya? Biangnya pisan. Uanya, uanya dongdot. Nah, dongdot ada uanya. Makanya belajar bahasa dongdot. Apa sih itu sering disebut orang dongdot? Tahun 80 enggak ada nama dongdot. Sekarang mah ada. Di rumah ada perek. Oh. Dulu perek. Enak kan perek digoreng. Buset. Itu bukan perek. Nah, hilangnya perek adanya dongdot. Apa itu dongdot? Makanya sekolah belajar bahasa dongdot. Apa? Dongdot digendong disedot. Dongdot. Iya, ada juga jablay. Jablay apa? Jarang dibelai-belai. Asal ketemu di kursus ke sawah. Makanya bahasa ada dongdot, sekarang ada juga namanya sekdot. Apa sekdot? Sekdot sekretaris dongdot. Ada sekretarisnya. Minum di kamar ini ngubayar sono megremok gitu. Ada lagi. Ada JBL warung Sipalu banyak banget noh. Tewang dagul. Gua tahu banget. Lah temen gua mau warung dagul gak pergi gua ganti oli gejus gejus. Jantak banget. Lah dada bener gua temen gua. Makanya sekarang ada juga jitot ini baru nih. Apa jitot? Makanya lu sering gaul. Apa jitot? Udah nopeng lu pengalaman cari kayak gua nih sekolah tinggi. Woi lu so tau apa sih jitot? Dari dongdot, sekdot, jitot. Apa? Itu di pinggir jalan itu banyak buat supir truk mampir. Jitot. Pabrik. Buset pabrik. Jitot karyawannya paling banyak 7. Ngapain? Cewek mulu PT Jitot mah. Jahit. Lah kagak jahit. Lah itu cewek mulu. Supir truk udah lama kagak balik tanggung. Ngapain? Pegel-pegel mampir ke Jitot. Ngapain? Jitot dipijit-pijit tuh. Terus? Betisnya naik ngaduk ke paha. Tuh Jitot baru. Bagaimana? Lu buta kali ya? Pabrik apa-apa sih? Bukan pabrik, itu perusahaan PT Jitot. Jitot? Kalau badan pada pegal-pegal, ya. Begitu kirim masuk, assalamualaikum. Keluar karyawannya, cewek semua rokok segini. Gua buku pantatnya gede-gede. Terus? Gua bawa minyak kelapa. Tuh. Diapain? Dua, Jitot dipijit-pijit betisnya. Terus? Di celananya diangkat. Terus? Bagaimana sih? Lah udah ngapa? Jitot! Jumat mau Jitot. PT Jitot. PT Jitot. Karyawannya perempuan. Dipijit-pijit betisnya. Terus. Sama pahanya. Terus. Apa sih? Set pandak mati ngapa? Gimana? Ngapa kagak gendang dikedik sih? Gaji lu gaji berapa duit? Gaji lo. Gaji 200. Kalau ngendang bener besok gua tambahin goceng. Jadi goceng. Lu ya rumahnya orang udah tak hitung ngomong mau Jitot baik. Ya lagian tahu banget sama gituan. Lah ngapa sih banyak di Facebook, di Facebook mah, di Pacebok. Facebook? Facebook, Pacebokan. Ada karena kagak cebok lagi, pergi weh udah. Pinter banget jadi laki, tau banget ngomong-ngomongin perempuan. Tapi laki udah pinter, kalau laki gak pinter gak bisa ngomong anak bininya bego. Elah, jadi laki mah jangan lemes. Ngomong-ngomongin perempuan, emang abang kagak butuh sama perempuan? Gila. Perempuan cewek. Kan jangan sekarang mah pinter. Pinter apa? Pinter nyari duit. Di sepatu aja ketemu dia mah. Ya bukan itu, lihat dong perempuan zaman sekarang mana? Apa kehebatan perempuan? Zaman sekarang perempuan hebat. Biar pinter perempuan, biar sekolah tinggi tetap ibu rumah tangga. Tiba kulit nyuci, ya. Pagi-pagi lakinya belum nyarat, dia buka sumur. Wah ilah nyuciin sepak orang, gusut ya. Ya bagus ini mau kulit nyuci mah. Bagus bagaimana itu dokternya juri nguci. Lah mengapa halal? Sepintu aja 700. Sepintu 700 mana bisa cukup. Lah kalau sebulan dapat 90 pintu. Kalau banyak mau sepak lecet buat pantat lu. Bagus namanya bini kreatif. apa sih kayak perempuan sekarang pakai ngabul? Lihat tuh di garmen-garmen. Ngapa? Tenaga kerjanya perempuan. Sekarang? Wah, kepake. Yang ngejahit. Jahit. Ya kan? Terus tuh lihat di pom bensin. Dulu lelaki. Lelaki. Sekarang perempuan ada. Dibutuhkan juga. Di mall-mall. Perempuan ada. Itu hebatnya perempuan. Lah, jadi bukan di rumah tangga doang, nyari duit juga pintar. Perempuan sekarang mah. Lelaki mana? Lelaki biar jelek pokoknya bertahan, tapi perempuan biar cakep, biar bagaimana, pokoknya murah ada pasarnya. Di mana? Ya itu bulu nyamuk. Pasar cewek itu banyak banget. Di mana? Pulau nyamuk di jalan kereta biru di kanan itu. Asal malam ada gugus itu. Asal malam ada keluar dah dari lubangnya nyariin cowok tegelok. Nyariin ada laki baru datang dari motor nawarin, mas, sini mas 50.000 30 kita nambah. Tapi laki mah kagak ada biar jelek ya bego. Gak ada pasarnya. Waduh, merasa menang. Ini kebanggaan laki-laki. Pede. Muncullah kenyataan dong. Elah, lelaki mau menapi. Tapi gimana, lu aja lemes. Sini aja ngomong begitu, perempuan dikatain murah ada pasarnya. 3.000 dapat baterai. Lu mau mana tahu lu. Kalau ngomong jangan kebangetan danta. Gue sering kesono tukang kenong itu. Elah, munafik banget segala ngatain perempuan murah. Lah iya. Abang tahu segala pasar cewek ada. Gua kenyataan. Makanya jangan ngambek lu. Jangan ngambek, jangan ngambek. Kata abang perempuan murah ada pasarnya. Iya. Emang setiap malam datang ke pasar cewek siapa? Siapa yang sering datang ke sono? Emang ibu-ibu? Emang perempuan yang datang ke sono? Hah? Siapa? Songoran apa? Kalau ngomong gak dipikir-pikir dulu. Siapa yang sering datang ke sana? Kalau ngomong enak beberoknya doang. Kalau dipikirin perasaan perempuan apa enak apa kagak. Nih lo laki kayak begini. Kalau gak ke sana udah kayak anjing kehilangan buntutnya. Kagak peduli gledek, kagak peduli hujan. Kalau gablek duit dibela-belain minjem, nggak punya motor dibela-belain nyewa, pengen senang-senang sama dongdot. Bini mah di rumah kagak dipikirin, saking susahnya, pakai celana legging dia bolong pantatnya. Lelaki makan banget hati. Pakai godek di situ. Tadi apa tulak pinggang, mata melotot, mulut lemes ngomong-ngomongin perempuan. Orang belak-belakan segala tahu pulau nyamuk. Sampai dilantai, iya emang kemana baik nyasar. Laki sambil gledek. Emang benci banget. Gue ngomong kenyataan. Ya kenyataan, kenyataan. Mas, jangan diomongin depan banyak umum. Itu kan rahasia perempuan. Justru perempuan juga tahu. Mana yang halal, mana yang kagak. Ketika perempuan jadi jablay, gara-garanya lelaki sering nyakitin perempuan. Kalau kagak disakitin mah ngapain perempuan jadi jablay? Ketika jadi jablay juga ada sebabnya. Itu harus sadar namanya lelaki. Sabar geliat deh gue cakal ngomong ya. Lo ngomong mau nih buah ilo mereka kacang digoreng. Makanya mesti sadar. Sadar apa? Perempuan mah jangan diajarin. Perempuan mah 70 kali juga lebih sayang daripada laki. Tapi perempuan mah lebih bener. Perempuan mah lebih setia. Lelaki mana? Senang sama orang-orang. Bila susah sama bini. Apa itu lelaki kudu dihormatin? Harusnya kan jadi lelaki. Senangin tuh bini. Ajak kemana-mana perempuan. Ini mah mana? Kalau kemana-mana sama perempuan orang. Kalau kepergian perempuan orang. Bini mah gak pernah diajak. Apa itu lelaki sayang? Tapi dia laki setia, harus dia pikir. Pokoknya. Mampus apa lu? Lu sudah ngomong dia tiba ke bagian. Pokoknya. Ilah. Ini bocah buatan lewatnya kayak bininya papa. Mana ini jamin? Lu dimanin tai mama lu ya? Iya. dusun. Eh, orang selang jauh, saya mohon maaf, Pak. Kalau Bapak punya anak laki, ini cewek biar cakep jalan pakai bini, Pak. Hah? Ngapa? Kalau anak kita kagak punya milik sepagir, mati bisa, Pak. Itu kalau ngomong. Hah? Hari gini, jadi perempuan mah, Bu, kita jangan mau dibodoh-bodohin sama laki. Ya, mengapa? Gak punya laki, tenang kerjaan, makan tidur, ngapain, penggel. Saya mah, Bu, kemarin punya laki, kaki saya enggak ada kerjaannya. Bang, makan tidur, saya mah kagak ketang lagi, saya tuker aja sama gadian pohon duren. Masa Allah. Nanti megang gadian duren, kita ada hasilnya setahun, mah. Waduh, ini perempuan matre, bener ini, mah. Makanya jadi laki mah jangan kebangetan lemes, kudu sayang sama bini. Eh, gua kurang bagaimana sayang, pagi-pagi pulang sore bisnis. Belum dapat kena milik bini, nyemblon ada, begitu bego. Apa? Bisnis, kayak orang-orang nyampur. Yeh. Lah ngapus, Ed? Emang namanya orang gua kalau bang, yeh. Orang gua begitu kalau bang, yeh. Namanya orang gua gue gitu. Omongan basi banget dari dulu, basnas bisnis. Eh, bisnis usaha macam-macam ada bisnis. Anu udah lo. Orang-orang mah bisnis ada hasilnya. Kenapa? Lah abang bisnis sudah 5 tahun, mana hasilnya? Belum. Belan. Asal bini nanya aja papa. Kapan leher mama merah? Sabar mama, lagi ngukur. Sabar sayang, dikit lagi meledug. Akar ukur, ngukur kuburan buat congoran lu. Nah, baru ngalamin bisnis kubur-kubur orang kita. Bisnis kagak pernah ada hasilnya. Belon. Rezeki mah Tuhan yang ngatur, PA. Ya iya Tuhan yang ngatur, tapi kalau dicari mah dapat sedikit-sedikit mah. Ini mah mana? Yang namanya punya laki tukang plansir, pakai baju aja kayak idong doi. Orang Sunda idong doi, orang hidung injek tai. Ini malah laki apaan? Kalau maghrib kagak betah di rumah. Ya orang usaha takut ngabisin bisnis, gua coba kau tinggalin bayaran, kan rugi. Bayaran apa? Asal pergi pagi pulang malam. Asal pergi malam pulangnya pagi. 3 hari kagak balik. Bini mah yang namanya laki di mana-mana kagak pulang, khawatir bukannya benci. Di mana-mana kita ngelamun mikirin laki gua dimakan anjing apa kagak. Masa Allah, Pak, enak mula-mulanya doang ngomongnya ya. Sayang bini mah. Lah itu kan makan anjing apa mau tai. Buat gua ganti mati lu. Bini kurang bagaimana sayang laki biar kata nyakitin juga. Malam-malam berdoa sholat tahajud. Ya Allah, ini laki saya di mana? Udah seminggu enggak pulang. Mudah-mudahan balik dalam keadaan selamat. Rezekinya banyak. Eh buset, yang didoainnya malah lagi senang-senang sama donggot. Diintip Bu, ada di ronggos. Lagi senang-senang, haha, hehe. Makan kacang dikupasin. Mantap. Tangannya rampah, rempe. Minum air yang bau-bau. Air anggur. Air tai. Tinggi banget gue ngeri. Sial buat lo. Gue minum air ini, gue minum air tai. Minum apa lo kagak punya duit? Nah itu ada juga anggur. Segala anggur pengen diminum. Kalau enggak air yang bau-bau, air yang merah diminum. Sprite. Jablay men. Heh. Gua kalau ngomong kebangetan men lu ya. Lah makan lu pengen mabok mah. Serakus juga ini men lagi jablay di men. Eh. Men lagi jablay. Jablay lagi men diinum sama gua lagi semabok gua. Ya mabok. Kan baru-baru dipinum baunya gua udah ambreng-ambrengan. Asal melihat cewek yang pantatnya gede, matanya putih semua. Orang anu, kesimak, rumah hilap. Kesimak. Orang mau jadi lelaki mah kudu sayang sama bini, jujur sama bini. Ya, jelek laki, jelek bini. Gua kurang bagaimana jujur sama bini gua. Lu mah jujur kacang hijau. Tiba bubur. Kan peribahasa kata, bang, bagus bini, bagus laki. Ya. Jelek laki, jelek bini. Jelek bini. Namanya orang berumah tangga mengaruh. Ya. Karena hidupnya bersama. Bersama. Jadi saling bantu membantu. Saling bantu sama. Contoh nih kayak abang. Hah. Ngapa kerjaannya plangsir? Plangsir. Ngukur tanah itu meledug. Meledug. Dapat duit dah. Dapat duit banyak. Saking banyak kayak itu abang pagi-pagi sampai nganjut. Sama duit logaman. Berak nggak kerasa. Ini lebih banyak tapi nggak berak. Wah. Emang pakai lejing. Iya. Terus dapat duit. Heeh. Bini dikasih. Iya, iya. Ini mama. Mama 3 njut. 3 ember. 3 M. M. Pergi dah bini ke pasar. Buset. Tuh, pasar Tambun. Iya. Ke toko Jakarta. Iya. Beli emas. Emang maunya perempuan mama-mama semua terlalu baik lah. Bagus namanya itu bini bisa nyimpen duit. Oh, dikasih. Beli kalung. Beli kalung gede. Masuk ke salon. Eh. Rambut pada disemutin. Mendingan digulung berangge. Itu zaman karang. Semuting PA. Lah iya, di semuting. Masuk ke toko jamu. Minum jamu empe tongseng. Buset. Pantat jadi gede. Olo. Kondangan ke rumah bapak ini apa ini? Pejaming. Pejaming. Jalan Edon. Buset. Edon. Prot. Entok itu biar lagi. Lebih ini abang. Lah itu bini gue baru mulai di salon biar di sana. Kondangan ke rumah bapak Jaming. Iya. Dilihat tuh sama orang. Lihat. Orang bini abang melain cakep. Yang gue perlu. Bini siapa itu cakep banget ya? Bini siapa itu ya? Buset, pantatnya gede. Kulitnya licin. Masalah. Allah, emasnya banyak. Aduh, elah. Lah itu mah bininya Kenjol. Lah bininya Kenjol. Lah siapa yang cakep? Pasti si Kenjol. Lah bini abang. Lah bini gue. Pantatnya gede. Iya. Nih. Rambutnya tebal. Bininya ada kumis sedikit. Pasti ada bulunya. Lah iya kan cakep kan tuh. Eh. Sebutnya bagus. Iya. Coba kalau abang pelit. Sama bini. Lah boro-boro ke toko emas tuh bini. Iya. Punya penyakit bengek ya kagak diobatin. Kondangan sama bapak Jaming. Iya. Jalan ge udah loyo banget. Ya Allah. Bini siapa itu kuru banget. Ya Allah. Pake legingnya ge kendor. Iya. Buset, gegaruk. Waduh, gegaruk apa ngebur. Habis nandur bini gue itu. Lah, itu po, lihat bininya Kenjon. Lah, itu jalan ngalor, kakinya ngidul. Itu bini gue nelikung. Lah iya. Kenapa begitu jam? Oh, bini Kenjon kondangan bikin gue bro. Antik apa lu? Lah namanya bini enggak dirawat. Ya kagak ada bini gue jangan pada bego begini bini gue. Apa teman sih? Emang bininya siapa itu, Po? Bini siapa itu, Po? Bininya Kenjon. Lah bini Kenjon. Siapa coba yang jelek? Pasti bini gua. Lah abang. Lah gua. Apanya kakinya bengkok bini gua, kok yang jelek gua? Ya kan berarti lakinya kagak pernah modalin bini, pelit. Eh pelit. Lah iya masa iya bini nyari duit sendiri, apa gunanya lelaki? Makanya kayak abang tuh, urup banget kayak orang sini. Mau bapak Jaming. Iya. Sama bininya sayang. Lah gue bisa sayang. Kondangan dibawa. Lah gue dibawa. Ke pasar dibawa. Gue dibawa bini gue main gue jual. Lah. Bini mau dijual. Tapi kan kurang laku. Rom kayak orang sini no sama bini nonton diajak. Kondangan bareng-bareng. Urup. Tuh kayak bininya bapak Jaming. Tuh kemarin mau Idul Adha. Buset, 3 hari mau lebaran tangannya udah pada kuning. Wah. Lalu dibang mau lebaran 3 hari tangannya kuning makin berantem. Lah kalau kagak duitnya? Antong begini pergi ke pasar Tambun, bego. Ngapain? Cari tukang kunyit, beli ngegodok, ngerebus. Kobok-kobok, roro gitu. Jadi kuning tangan lu. Dibang pengen kuning makin berantem. Maksudnya kita jadi bini mau lebaran aja pengen dipakai emas. Tiba ngapain dipakai emas jangan bilang kai, bego. Lah orang duitnya? Pergi ke rumahan kosong no. Ngapain? Orang Indramayu belum pulang bertiga, mas. Pakai saya mas itu, ini pakai mie. Tiba pengen dipakai emas pakai berantem. Lah mas mau banget. Mau. Kalau dia belum pulang seminggu. Ini pakai emas begitu. Lalu lu pengen pakai emas yang mana? Lah. Makanya bini jangan perempuan yang sombong. Perempuan mah zaman sekarang sama lelaki. Menangan perempuan. Tenang bu. Kita nggak sadar bu, sebagai perempuan harusnya bangga. Karena apa? Perempuan sama lelaki sebutannya banyakan perempuan. Ya ilah perempuan yang sebutannya bang. Pertama gadis, tuh masih gadis. Tak lah kawin ya, no bini si Ano, udah dua namanya tuh. Tak ya jem kagak bener, dia janda. Lah pusing pergi ke warung minuman, no dong 25 namanya. Sebutannya paling itu. Emang perempuan kalau jadi janda dongdot apa? Lah iya. Iya iya. Apa sebut perempuan? Nih. Enggak pernah disadari nama abang. Apa? Perempuan. Ya. Jakarta ibu kota. Jakarta ibu kota. Sering kan disebut? Lah iya. Ibu kota. Ibu kota. Ibu. Ibu. Perempuan atau lelaki tuh? Perempuan iya benar. Ada kan Jakarta ibu kota. Jakarta ibu kota. Enggak ada. Jakarta Bapak iya bener ya. Jakarta ibu kota. Ibu kota dari dulu sampai sekarang juga. Enggak ada bapak kota ya. Enggak, perempuan udah menang. Ada sebutannya. Tanggal 21 April. 21 April. Memperingati Hari Ibu Kartini. Memperingati Hari Ibu Kartini. Perempuan. Perempuan. Enggak ada. Tanggal 21 April kita memperingati Hari Bapak Kartono. Enggak ada. Masih perempuan lagi banyak. Ya iya, sejarah aja enggak ada Bapak Kartono. Hebat itu. Ibu Kartini. Eleh 2-0 gua dah. Memperingati Hari Ibu. Memperingati Hari Ibu. Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi. Ibu PKK. Ibu PKK. Apalagi kalau guru-guru TK tuh ngajarin murid-muridnya. Ya. Anak-anak. Anak-anak. Ayo nak, kita kumpul. Kumpul nak. Perkenalkan. Perkenalkan. Ini Ibu Jari. Ada ya? Ada ibu jari. Ini ibu jari. Ada sebutannya. Dia bengkok ibu jari juga ya? Kagak ada. Anak-anak pada kumpul. Ya omongnya ini bapak jari. Ya kagak ada bener ya? Itu sebutannya. Lelaki mana kagak ada sebutannya? Jangan ngedir dulu loh. Tahun 2017 meningkat tahun 2018. Lelaki di Jakarta punya satu keunggulan. Apa? Make apa? Enggak sadar lo. Apa? Make apa? Jakarta ibu kota. Ibu kota. Tempat nyari duit. Iya. Tempatnya indah. Indah. Dari Jakarta pulang ke kampung Selangcau jangan sampai macet, mau lewat mana? Lewat mana? Lewat tol. Itu tol punya gua. Sadar kagak tol punya lelaki nih. Kok tol punya lelaki? Lah kagak ada, ini macet juga kita biru ke jalan til. Tenang bang, tenang bang. Tol mana gede, mana hitam. Mana kalau dipakai, masya Allah enak banget. Oh, maksudnya itu. Nah, di Monas, lu lihat. Di atas monumen apa merahnya luar biasa? Emas. Emas kan? Iya. Kagak mbak, bukan mbak. Oh, merah banget di atas itu. Si mbak bukan. Masku lelaki masih menang, gua jangan di dulu PA. Waduh, kagak mau ngalah. Oh, punya jalan tol, tol mana gede, mana panjang, mana lebar. Lelaki punya keunggulan. Punya keunggulan. Jalan-jalan biar gak macet lewat tol. Lewat tol. Kagak ada lewat til. Supir gila, biar lewat katil mah. Bangga. Gua bangga. Ya, gak apa-apa, gua juga kagak mau kalah. Apa coba kayak batu? Dari Jakarta. Ke Bekasi. Ya. Biar enggak macet lewat tol. Lewat tol. Pulang tepat waktu. Duduk di bangku. Duduk di bangku. Ngopi. Sambil ngopi. Lihat paku nontot di meja. Nontot. Kita cabut tuh paku. Cabut. Pakai apa nyabutnya? Pakai apa? Pakai martil. Itu til punya gua. Tenang bu, kita belain til kita. Buset. Tenang bang, malam ini dia belain til dia, kita belain til ke etol kita bang. Gak apa-apa gue mah. Ya iyalah, gue belain. Masa til gue lu injek-injek. Til diinjek-injek bang apa? Taksi apa selalu ya? Ada kan? Iya, nyabut til. Paku pakai martil. Pakai martil. Enggak ada nyabut paku pakai martil. Oh itu. Tenang bang, kita belain tol kita. Lebah ini berantem ya tol gara-gara tol martil ini mas. Lebahin dibelain ya. Gua nggak mau kalah. Lu bilang cabut paku pakai martil. Pakai martil. Martil. Kagak ada hubungan dengan martil. Gak. Polisi dinas nyoren apa di pinggang? Nyorennya pistol. Kagak ada prinsip nyoren pestil. Kagak mau ngalah juga. Wah, gua punya pestol. Ini bang ujungnya tol, gua gebak ujungnya til. Iya. Banci, pada ngamen di pasar Tambun, roknya tinggi, pantatnya banyak banget kutil. Gak banyak tilnya. Waduh, gua beli mana-mana dari kebun. Masa Allah orang pakai obat nyamuk di kebun ada bentol. Masih ada tol kita bang. Aduh, ibu hajat. Belanjanya dikit banget bu, tebang dikuntal kantil. Aduh, ibu hajat. Belanja dikit banget, bang, di kuntal kantil ada. Ada urut. Kagak ada, di kuntal kantul. Ya makanya, jadi laki mah sekolah, jadi tahu wawasan. Eh, pada siapa lu nggak sekolah? Dia menghina gua bukan sombong, gua rasa lang tahu. Sekolah di mana sih? Biar gua panjang, soal pendidikan penting. Gua sekolah asal tuh dari SD, gua liwat ke SMP. Nggak sombong gua. Dari SD? Dari SD gua liwat ke SMP. Pindah? Kemana? Dari SMP gua liwat lagi ke STM. Sekolah? Dagang endul. Laki dagang endul? Nggak kembali, punya duit. Mama sekolah mah kayak saya. Lu sekolah di mana lu? Sama ngaji. Wah ngaji mah bohong bang, dia mah orang ngaji sama musola takut. Nggak? Emaknya si Anis orang buak yang rewel. Lama saya ajak orang kalau kondangan palanya dibungkus. Malu? Iya. Udah muslim? Borok. Ah bisa. Oh dibelatungin pala malu turunan. Ngaji orang mah. Kita biar orang seni juga ngaji mah jangan ditinggalin. Penting ngaji mah. Lah iya kayak saya nih biar saya topeng. Nanti bang Arab gudul masih kena. Buset masa Allah iya bener ya. Wah jangan remehin saya. Biar lu gak ngaji Arab Gundul mah kenal. Lah biar saya jarang-jarang ngaji ya Arab Gundul mah kenal. Berarti mau santren lu sana di Bogor. Lah pesantren di mana Arab Gundul tuh ngerti. Arab Gundul. Iya baca Al-Quran. Lah siapa yang baca Quran sih? Ada hadis dan ayat. Biar kata jarang ngaji ke Arab Gundul mah kenal. Arab Gundul yang mana? Itu yang kagak rambutnya pisan. Yang curek. Siapa? Arab gila kali ya? Saya mah diajarin sama mas saya bang. Iya. Saya mah nih mas saya kalau saya mau pergi nopeng. Eli. Kalau di kampung orang neng jangan suka belajar. Yang bagus ya orang tua ajarinnya itu. Kalau di mana-mana jangan suka comot-comot barang orang. Jangan. Kalau orangnya meleng mah ambil aja. Iya. Itu mah maling-maling juga bego. Lah kan dia meleng. Buset, mereka jangan itu kurang beriman. Bapak saya lagi ngajarin. Iya. Kalau di mana-mana neng sholat jangan ditinggalin. Bapak lo? Nih kayak bapak nih. Buset tuh aki-aki. Sholat 5 waktu nggak pernah telat. Buset taat terus. Taat. Bagus. Saking taatnya bang, sama sholat. Bapak lo? Sholat Jumat Rebo udah pergi. Orang sini mah nggak ada yang kayak bapak saya. Bapak lo gila kali ya? Kenapa gila? Lah sholat hari Jumat Rebo udah pergi tuh Kamis ngapain? Bukan taat PA, bapak lu itu gila. Akhirnya kejendeng kali ya. Mang abang gak pernah umroh. Kata siapa? Tukang gendang udah umroh. Udah. Bulan maren. Iya. Pimpinan no abang Bohin udah umroh. Udah umroh. Bang Nemon udah umroh. Abang? Wah belum pergi tapi besok gua nih mau disuruh pergi sama bini gua. Umroh. Diusir. Manteng kayak jom anjing lu ya. Ini suruh pergi umroh. Bukan lo doang, lo mah bapak lo taat. Nih gue juga sekarang dulu tukang nyabung ayam. Dulu? Tukang bandar koprok. Sekarang? Sekarang udah insap. Iya. Di samping rumah ada masjid. Setiap hari Jumat dari sore sampai pagi itu ndek gue gak pernah pakai tanah serebet terus. Sembayang? Burut. Mantep kan? Tukang burut lo bilang. Lah burut. Apa itu buruk penyakit yang nyakitkan lah ke obatnya? Apa? Mari kasih tahu nih, bapak-bapak, orang Selang Cau. Kalau tetangga bapak, keluarga bapak, ada yang burut. Ya. Bawa ke kampung saya. Diapain? Di belakang rumah saya sekarang ada dukun burut. No, bener. Nanti sembuh. Lo tahu. Lah itu ada dukun burut? Nih, dia lo kalau burut. Burut? Bawa ke rumah gua. Nanti? Di belakang rumah gua sekarang ada dukun burut. Iya, diurut. Kagak, dukunnya burut. Dukunnya burut? Iya, ada yang sakit burut, dukunnya burut. Mau jadi dua? Lima pada burut. Tebak ngadu burut. Tapi emang itu doang adanya. Makanya nih, apa pentingnya kita sekolah? Nah. Karena kalau kita sekolah, bahasa apa aja kita ngerti. Satu bahasa, kedua hitung-hitungan. Lah apalagi hitung-hitungan. Penting, saya manusia harus bisa ngitung. Ambil-ambilan. Lo ambil-ambil bisa? Buset, pinter banget saya mah. 2 + 2 berapa? 2 + 2. 10 diambil 2? 10. Diambil 2? 8. 8 diambil 2? 6. Hebat bener dah, pinter udah ngerti. Iya. 6 diambil 1? 5. Buset, pinter. Berarti soal ambil-ambil udah mantep. Oh, lho. Udah paseh banget. Kalau Bang bisa ambil-ambilan, coba gue suruh. Mau ambil kue sono gini, no. Ambil apa? Ambil kue depan Bapak Jaming, no. Sama malu kalau kue, mas. Emang apa? Ngambil bayaran aja dah. Udah belum, no. Bayar sama gua. Belum boleh, ya? Oh, jadi bisa hitung-hitungan. Mati-matian. Udah mati bener. Mati-mati. Maren aja saya bikin kali-kalian. Oh, kali-kaliannya 5x5? Pakai pacul. Kali cekalenan. Ayo. Kalau emang lu bisa. Iya. Ambil-ambilan. Ambil-ambilan. Hitung-hitungan. Iya. Pertanyaan gua nih. Apa? 2 ditambah 2 berapa? 4. 4 kan? 4 ditambah 4? 8. 8 dikali 2 berapa? 16. Salah. Gak sekolah gimana? 8 kali 2, 16 salah. Lah, 8 dikali 2. 2 tambah 2, 4. 4. 4 tambah 4, 8. Iya. 8 dikali 2. Berapa? Nah, 16. Tinggal 6, Bego. 6-nya dari mana? Lu 18 dari mana? Lah, itu abang dari mana 6? 2 tambah 2. 4. 4 tambah 4? 8. 8 dikali 2? 16. 6. Hek, bagaimana sih? Nih, dantai-dantai nih. Lu kan topeng. Topeng. Panjaku ada 8. 8. Nih, 8. Iya. Sore nih habis makan nih. Nah. Pada kumpul 8. Kumpul. Dikali 2 doh. Dikali 2. Panjaku 8. 8 dikali 2. Dikali. Ayo. Panjak 8. Panjak 8 di panggung dikali 2. Dikali ngapain? Ada yang berak. Lah tinggal 6. Lah panjak 8 dikali 2 masa 16 siapa yang nambahin? Maksudnya dikali, bukan dikali. Kata gue dikali 2 ada yang berak. Tinggal 6 PA. Ya udah gitu mah 6 orang dikali lagi berak. Ngaku sekolah mana? Saya punya duit 10.000. Ya. Dipinjem 3.000. Tinggal berapa? Tinggal 7.000. Tinggal 10.000. Apanya 3.000 dipinjem? Apa enggak gua kasih? Ya. Bagian aja belum dibagi. Itu bukan gue yang geblek, lu yang korek, kunyuk. Gue punya anak sampi 5. 5. Di atas mobil. Iya. Ngapa loncat satu, tinggal berapa? Tinggal 4. Tinggal 5. Apa yang satu loncat? Loncat, sisi-sisi juga dibang begitu. Emang ajet, Bego. Cuma tak kalah, lu mau. Pertanyaan saya, apa? Ada anak monyet. Lu mau anak monyet dan nunjuk ke gua ngapa? Kebakal anak monyet nunjuk ke gua. Pertanyaan. Pertanyaan. Dengerin. Iya ngapa? Ada anak monyet di atas pohon. Di atas pohon. Kalau diem, ditembak sama pemburu. Itu monyet. Kalau turun, dimakan sama macan. Itu monyet. Bagaimana caranya monyet menyelamatkan diri? Turun dimakan macan. Dimakan macan. Dia naik ke atas. Ditembak sama pemburu. Pindah ke bengidul. Gak apa lagi kelihatan. Eh iya ya. Turun ke bawah. Makan macan. Iya bener ya. Ayo, bagaimana caranya monyet supaya selamat? Apes ini monyet nasib ini. Ayo dah. Coba bayar aja bang, si monyet nasibnya apes. Sekolah. Bingung kita mikirnya. Turun nih makan macan. Makan macan. Dia naik kita yang mau kemburu. Iya. Bagaimana nyampen kita? Bagaimana? Buset lah, bingung kita kalau bisa mikirin bang. Bagaimana? Gue nyerah dah, gue bingung mikirinnya. Nyerah? Nyerah. Gak bisa mikirin? Agak. Nah, ngapain dipikirin emang ponakan lu? Gua jam gue mikirin, tua-tua hidup tiba mikirin anak monyet. Pikirin ke motor, udah setor apa belum? Buset lah, iya lah, ngapa tiba mikirin anak monyet di atas pohon ya? Lah, mau mati ke, mau kagak ke? Buset, gue malu temen ya. Oh. Ada anak kucing. Kucing? Lu monyet, gue kucing. Kucing. Ada anak kucing di atas genteng. Di atas genteng. Apa dia turun ke tanah? Iya. Itu yang nempel ke tanah apanya dulu? Lah kakinya. Lu salah. Tangannya. Bukan. Palanya. Pengen puyeng. Kupingnya. Pengen budek. Buntutnya. Ketok. Tau nanan, gue kagak tahu. Terserah kucingnya. Dia mau palanya kayak mau gak bener pikirin. Eleh sama kucing lu. Apa lagi? Banyak. Ah, banyak-banyak. Lu banyak apanya sih? Ah? Binatang. Tahu semua binatang. Lu ngomong binatang, jangan nunjuk ke gua apa? Binatang. Binatang. Binatang-binatang apa yang E-nya 3? Binatang-binatang apa yang E-nya 3? Ayo, Bang. Bebek. Apa? 2, Bego. Lu bebek. Bebek 2, E. Ya tapi di kedua-dua jangan bego-bego, Bego. 1. tuh udah tua bego lagi. Usah gua sekolahin masih gua juga kerja pindah kerja gede udah gede nggak bego-begoin gua lo. Usah dorang eh, gua. Enakan jadi bego. Kenapa? Kerukannya banyak. Binatang-binatang apa yang E-nya tiga? Apa? Entok. Entok satu. Ini gede-gede bahaya. Monyet. Lah kagak ada E-nya. Monyet ada itu. Satu. Satu ya? Iya. Eh, semua binatang kagak ada yang E-nya tiga. Ya kagak sekolah berarti. Buset kagak ada. Ada binatang yang E-nya tiga. Apa? Bango. Bango? Bango. Bango gak ada E-nya, bego. Ada. Di mana ada E-nya? Coba nyanyiin lagunya. Gimana? Sang Bango E. E. E. Sang Bango. Enak kan kalau E-nya 3? Lah iya benar. Coba kalau E-nya 2. Iya. Sang Bango E. E. E-nya 2 menanggung. Iya benar ya. Kayak orang gila. Gua punya anak ayam 5. Terus coba kelindes motor 2. Ayo berapa? 5 kelindes 2 tinggal 3. Salah. Berapa? Abis. Nah itu yang 2, yang 3. Gua jual. Daripada kelindes motor lagi udah kemakan pak, mana capek ngurusin. Jual. Oke. Ayo. Malu doang punya pertanyaan. Apa yo? Gua masa kalem, gua cekan kemarin. Tukang. Tukang. Banyak kadang tukang dagang. Iya, iya, iya. Tukang dagang tukang bermacam-macam. Tukang-tukang apa yang nggak tahu bulan? Tukang-tukang apa yang nggak tahu bulan? Iya. Tukang baso. Salah. Tukang ngebas. Salah. Wah nggak tahu dah gua. Tukang somai. Terus? Somai. Apa somai? Coba kalau dia keliling. Iya. Bagaimana teriaknya? Mai. Mai. Mai. Mai. Udah tahu September masih mai baik. Kapan mau lunas ya motor gua? Eh itu mah keliling somai PA bukan bulan. Lah iya cuma kalau naik peda bareng gue. Mai. Lah iya. Mai. Lah udah September. Ya ini kok mau bawa September? Eh September. September. Udah ke somai gila bulan. Ngaco lu mah. Ah. Gak bisa, aku masih kere melo. Nih, masalah alam semesta. Pencipta alam semesta menciptakannya rumah di atas tanah. Iya. Nempelnya di tanah. Mm-hmm. Pohonan nempel di tanah. Iya. Pabrik nempel di tanah. Di tanah. Pertanyaannya, iya. Tanah nempelnya di mana? Ayo. Lah kagak ada. Oh, bisa itu ada hadis. Habis. Ada hadis makanya ngaji. Kemana nempelnya? Rumah nempel di atas tanah. Lah iya. Bangunan di atas tanah. Di atas tanah. Mobil pabrik di atas tanah. Di atas tanah. Tanah nempelnya di mana? Tahu kagak ada. Belajar sama gua. Di mana? Di sendal jepit. Eh, logika. Tanah. Pabrik gede. Lah iya. Pohonan gede. Gede. Nempel di tanah. Di tanah. Lah tanah nempel tebang di sendal jepit. Lah iya. Kenapa emang? Sebab kalau hujan, mati kenal. Teplek pusete ini tanah nempel di sendal jepit. Lah iya coba kau jalan ke kebun. Teblak-teblok puset nih bau. Apa yang nempel? Apa bau buat nih puset nih? Tai nempel. Malah dah. Gak bisa makanya bahasa kudu ngerti. Oh? Ya bang bahasa mah Inggris aja saya ngerti. Ngerti dia malu orang buak atau dia belajar Inggrisnya lu. Eh kagak tahu abang biar mah saya orang buak ndek saya. Encik saya. Ya. Tuh asal jam 6 pagi. Udah was, was, was. Oh, ngomong was, was, was. Lah iya. Bahasa Inggris. Keturunan entong. Was, was, was. Wah, sial banget. Bahasa mah yang enak bahasa Medan. Oh, Medan. Eh, gak bisa Medan jauh loh. Eh, aku orang Medan. Kau orang Medan? Aku merantau. Dari Medan jauh-jauh ke Bekasi menjadi taupeng. Buset. Jadi bener taupeng ini mah. Itu apa sih bang keperasi gitu? Kentut sih bang. Lo kentut di mic. Gue gak tau kali ini gue cekutan perasaan. Eh gimana mic kagak mau putus? Itu mah bahasanya cebok itu mah. masih bisa kentut. Kentut apa kayak gitu? Blambir itu mah bukan kentut. Coba ayo coba penanya dong, apa jawaban? Jawaban apa? Bahasa itu Medan. Medan. Lu bilang, Medan itu bahasa Karo, bahasa Batak. Iya Batak. Lu kudu ngerti dong. Lah, Medan mah ngomongnya kasar. Kasar. Ah, somperit. Ah, somperit kau. Sudah numpang pakai kentut lagi. Kau sudah numpang kentut lagi, apalagi bayar. Pira kau. Gua lagi numpang. Medan. Di Medan tuh ya. Medan begitu ngomongnya. Kamila bahasanya pakai jalan rusak. Kalau di Medan. Aduh, ada orang Medan nih ngerantau. Iya. Aduh, sangat jauh berbeda ya. Sangat berbeda ya. Di Medan sama di Bekasi. Ya gitu. Kalau di Medan. Itu banyak jalan berlubang-lubang. Di Medan? Di Medan. Karena itu bagian Jakarta Utara, saya. Tapi kalau di Cilengsi. Di Cilengsi. Pangkalan Dua Belas. Itu banyak lubang biar jalan-jalan. Itu namanya taboh. Emang ada lubangnya dia? Lah itu lubang, jalan nyarinya kemana? Nyarinya. Atau kagak mau diecor? Lah, coba ecor pengen mamel duk. Sirtu, taruhin pasir. Oh gitu. Bahasa-bahasa sama Jawa. Jawa? Jawa, Cina. Nah, saya orang Jawa Tengah. Loh? Oh, Jawa Tengah, orang Jogja. Jauh mana sih? Jawa Tengah, orang Semarang. Jawa Tengah? Probolinggo. Nih, sebelah kanan orang Jawa nih. Hah? Sebelah kiri orang Jawa. Oh, kejepit Jawa. Sama orang Brebes. Siapa? Saya. Oh, Brebes ini dekat-dekat ini, Aji Binangun. Kecebur di rawa, Brebes. Mati pisanan. Mamaku orang Jember. Oh, mamamku orang Jember. Orang Jember. Terus lo? Aku orang Brebes. Oh, Brebes. Bapakku jorok. Bapaknya siapa jorokannya? Lu kentut mulu bapak lu ya? Arep nopo, Mas. Pula orang nopo-nopo. Jorok kan? Iya bener ya. Orang nopo-nopo. Jawa beda. Apa? Iya bahasanya kaku. Kalau manggil anak kita orang sini mah, "Tong, pulang udah sore ayo nih, udah maghrib udah ada setan." Tuh orang sini, bahasa Bekasi. Tong belagak-belagak beris itu, "Mang rumah putar ke mana sih?" Orang Bekasi tuh. Kalau Jawa beda. Gimana? Manggil anaknya. Gimana? "Nduk, dalem." Dalem. Dalem dia mah. "Nduk." "Nduk, dalem." "Ada apa bapak teh?" "Pulang nak, pergi ke materiale beli pasirnya sama semene." Semene mah yang dikit. Maksudnya sama semennya. Apa semene? Iya, Jawa. Pakai nge. Pakai nge. Kalau Jawa. Jawa. Ini nu telu. Nu kenonge. Nu saiki kenonge. Nu saiki kenonge. Ini nu gede. Gendange. Gendange. Mm-mm. Tuh. Kalau ngopi. Sama kue pancong nge. Jangan. Itu kue pancong nyebar ke jangka bawah Jawa, orang enak gitu. Apa? Ladang nge-nya. Pancong nge. Aduh, mie rebus ye. Kue pancong nge. Kenapa makanan menjadi jelek ya? Kue pancong nge. Bahasa itu ada E. Kalau orang Bekasi pakainya juga, pakai Nora. Bekasi. Jakarta. Nah, Jakarta. Betawi, pake. Jakarta. Pakai E deh mah. Mau ke mana? Mau ke sana. Ada apa? Enggak ada apa-apa. Abing. Empe. Ya. Mau Cina. Pada jadi Cina kita malam ini nih. Bing. Pe. Kemana aja jereng-jereng belek? Ya. Jakarta udah jereng belek lagi. Kemarin aja ke rumah Abing. Di mana? Ke rumah Abing. Lah aja enggak tahu. Ya. Dah, jangan Betawi, janganlah pada Jember ah. Rumah Abing sepe. Sepi. Enggak pakai. Ayo ke rumah ada nyi. Oh ada nyi gua. Ayo nanyi. Ama nyi gua. Nyi. Nyi. Nyi. Nyi. Nyi. Nyi. Nyi. Itu ngajak tahi itu mah. Kalau enggak saleh kire-kire ayo ke rumah Abeng jam 4 liwet seprepet. Seprapat bego. Abeng. Duduk aja di bangke. Ah, gua mau enggak. Abang ke Betawi itu duduk di bangke lah, pengen ambreng-ambrengan. Itu Betawi. Di bangku. Ya kan pakai E. Ya Inggris. Yang enak mah Sunda. Iya, benar. Buset Sunda mah lu mana bisa. Malu aja nih orang buak mana bisa Sunda lu lagi. Enggak, masa saya biar orang buak ya sekarang udah kulit bahasa orang Kerawang. Keseduh termos. Saya biar kayak gini ke bang, bahasa Sunda. Bisa Sunda lo? Oh, paseh saya mah. Bisa dari mana? 3 bulan di Kerawang. Belajar Sunda? Kuli nandur. Eh, 3 bulan nandur bisa Sunda dari mana? Ngomong-ngomong nandur enakan di Kerawang. Emang apa? Di sini mah banyak perumahan. Sempit? Sempit. Duit bayar dikit. Di Kerawang mah buset, lega banget itu sawah. Namanya lumbung padi. Eh, ngomong-ngomong ya bang ya? Ngapa kalau nandur itu mundur ya bang? Emang dari dulu mah apa ada katanya orang nandur non geng gitu. Ya, jajang kokayu sengon dulu gitu tanyaannya. Emang apa kalau nandur nggak boleh maju? Kalau maju bisa habis tanduran orang. Keinjak. Lo keinjak-injak. Enggak, ceritanya saya kan nandur. Kan soalnya lega di Kerawang. Emang lega dia mah. Kan kalau nandur begini nih ya. Celok. Celok. Bisa undur. Celok aja. Iya. Iya. Mundur aja bang. Saking leganya. Iya. Buset nggak kerasa. Pas dangak saya di Jogja bang. Orang begini baik tuh saya tuh. Mati apa lu? Lama sewot. Kok ngomong bener-bener dengernya buset gila kali lu ya. Lah ngapa gila? Segetolnya ke Manado ini kan apa ya? Mundur apa ke Jogja? Jogja. Apa nih Kerawang? Di Kerawang ada apa di jalan kereta? Mundur ada mendok ke jalan kita sama ke Solo. Buset gara-gara lu plan gua udah gotak dah. Ya namanya orang lupa. Ya lupa kayak ke Jogja mau hidup lu. Sunda. Bisa Sunda. Sudah tiba. Kalau bisa Sunda coba orang sini ngerti bahasa Sunda. Orang sini mah ngerti. Banyak orang Kerawang di sini pada tewas. Coba bahasa Sunda ya ngomong. Pulen. Perak. Gua mati lu nih. Apa sih? Lah Sunda kepulen-pulen. Apa sih? Ada enggak? Punten. Manggul. Wah, diusir bini. Bukan manggul. Apa? Mangga. Saha anu di ayun. Greot, greot. Iya, elah, elah. Aduh, aduh, di ayun dah. Ada gak? Saha anu di payun. Bukan di ayun. Lah, bukan di ayun. Saha anu di payun. Enggak sih? Nyebut saha. Kenapa? Mulut gue buat conge. Kok anak nyakitin lu bacol ini? Kayak begini, hang gitu dah. Gue mah bukan abu basah, gue abis makan lepet. Makan lepet gue conge. Lepetnya nempel ke conge. Gue makan aja lu dah. Saya gak dibagi sih bang. Najis temen anak. Akang! Semohon! Iya teh Abri! You go please sih! Eh, ilah ilah! Nansi! Kata sudah ke Abri-Abri. Eta halus teh. Iya teh Abli, Abli. Eh, lain Abri ya? Dari tadi orang beres-beres Sunda. Akang! Pulang! Iya teh koreng. Iya teh borong. Dia mah marah mulu manjangnya. Orang-orang pada guding. Apa sih? Bisa iya teh kuring. Kuring? Kuring. Eh. Mati. Kayak lagu ya? Iya kayak lagu kuring. Kuring lempang. Mapai, mapai. Ngambil panjer. Lempang gitu, mapai, mapai. Mapai, mapai, emper jalan. Bukan ngambil panjer. Eh, bukan. Lah emang, musuhnya belum pernah kemari gue mah. Eh, masih utuh ya? Loh, topeng dulu ngambil panjer urut. Emang belum dipanjerin? Wah, belum. Eh. Baru DP doang 2 juta. Buset. Topengnya berapa? Topengnya 1 juta. Nah, nombok. Eh, iya. Bohong-bohong, gak boleh gitu. Tuh, lagu. Lagu. Akang? Akang? Orang Sunda? Sunda. Akang Kenjen, saya orang Sunda. Iya, Abri, teneng Akang Kenjen, di Sunda. Sarwa atuh jeung Nyai. Oh, mana di Sunda oge? Okay. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong teh, Nyai bade nanya atuh ka Akang. Mangga. Lamun Akang Sundana teh tai mana? Oh, Sunda aya tai, na. Akang! Pulang! Kenaan atau pelagak-pelagak gitu? Liar pisan sira Akang ieu Sunda aya taina. Ih, ulah si, ulah liar. Naon kitu? Ari Akang teh urang Sunda. Orang ti Karawang. Sarwa teh jeung Nyai. Eh, ari Nyai bade nanya ka Akang. Nanya naon? Akang teh Sundana tai mana? Oh, Akang tuh Sundana tai kebon. Mati kapal Sunda ke tai-tai. Kayak lagu itu tuh. Lagu budak jalanan. Budak jalanan. Yang begini lagunya. Iya, iya. Cik betur mah kuring teh budak jalanan. Iya asik. Gawe uker ngamen dina kendaraan. Sabener mah teh ngerasa nalangsa. Ya Allah. Uku hirup rada kaya kolote apa di lumpuh. Pikir pangbalikan. Rapnya, rapnya. Iya. Tai mana? Tai mana? Tai mana? Abang Kenjon nyari tai ke mana-mana. Enak ya suara saya ya? Enak tai apa ya? Itu lagu baru. Lagu gue dia, gue tiba nyari tai ke mana-mana. Di sini banyak tai. Enak mati gak perlu. Itu lagu baru. Lagu baru kayak Abang Kenjon nyari tai ke mana-mana. Gak bisa, mau cariin. Ke kebun-kebun. Iya. Bisa nyanyi sama kayak gini, Ge. Iya lah. What? Kemarin dia saya masuk piring. Oh, piring air hitam. Piring dapur, no. Oh, bisa kebakar. Gua nih, biar panjang juga, kemarin pas latihan gua hari Minggu di Bekasi, gua dekat ruko ada di api. Oh, api akademi. Ruko kebakaran, gua bus, gua bus. Nyanyi mah kudu bener, Bang. Bisa nyanyi? Saya mah kayak gini ke bekas. Bukan orang gila. Bekas dirame-ramein angsip. Coba kalau lu bisa nyanyi, kata Bapak Jamin, kalau suara lo enak, besok dibawa lo ke Kecamatan Tambun. Ngerekaman? Ditembak sama polisi lo. Percuma. Percuma. Manis omong. Lagu karang itu. Lagu karang Jawa. Iya, Jawa. Percuma. Langka arti nek. Nek. Disayangi. Nek. Dimelesek. Nek. Di emane lara hati aduh lo ngapa sih cepirit tahu cepirit nyanyi gue lo itu lagunya kan ada aduhnya. Iya, aduh kan pakai jam. Duh, gua udah kentut lagi. Bisa sama lagu apa kek? Pop, pop bisa pop. Pop bisa pop? Bisa. Mau gimana? Lagu es teh dua gelas. Iya, iya, iya. Coba, coba ayo. Kau gadisku yang cantik. Coba lihat. Cacing apa kayak gajah? Ya cacing gajah mana? Bagaimana tuh emang itu? Set bukan begitu, Peko. Bagaimana, yo? Ya, bagaimana lupa gua? Agak mau tahu nonton lagu. Nonton TV mau sering TV mau gua. Tuh Armada. Armada. Yang lagu dulu tuh. Bagaimana dong? Buka sempakmu. Buka sempakmu. Bukalah sedikit. Untukku kejabanyakan blak blak. Apa teh apa sih itu? Buka sempak sedikit mah ora enak, PA. Apa sih bagaimana? Kurang lebar prosodin enggak blak blak. Betapa sakitnya. Betapa sakitnya. Betapa perihnya. Anuku. Emang apa itu perih lu? Emang tarin tokat Madura. Apa teh itu? Hatiku. Hatiku bukan anuku. Aku mau punya kaset sih. Makanya jadi kau gak tahu. Gua mah TV gua setiap hari gua nonton. Kelap kelip lampu di kobir. Sial banget. Lepeng dulu itu begitu. Pak Hakim dan Pak Jasa. Pak tukang keno ngebleham. Kayak lagu zaman dulu itu. Pak Hakim. Iya lagu enak itu. Kayak topeng dulu ya. Itu begitu apaan? Pak Hakim dan Pak Jaksa. Sip. Kapan saya mau disidang? Asik-asik. Sudah 3 bulan mendekam. Asik-asik. Belum juga ada telurnya. Kita. Bukan telurnya, PA. Apa sih? Hah? Apa teh? Belum juga ada panggilan. Panggilan. Emang ada panggilan nepisan? Kagak bohin mah. Ini mah banyak ini mah. Rapnya tuh. Rap. Dalam sempak mertua. Bau. gadis tapi kok aku menebus dosa, nebus dosa dalam tembok derita asih menjadi narapidana. Tobat tobel, tobat tobat tobel, tobat tobat ngantem gembel. Emang apa tobat? Gua tabuan di Cisala ada gembel di jambut. Kali gua jawab lagi ke kau kehilangan. Atau aja? Gua pandiin, gua sebuah ke rumah kosong, gua buat, gua asal gembel. Tahu gembel diembat baik. Tapi gua udah nafsu, tapi gua nafsu. Ini ngomong-ngomong rame amat nih bang. Oh, ini penggemar kita nih. Jangan-jangan ada yang buat gembel nih bang. Pasti yang ngembat gembel tukang ini di tukang kacang. Wah. Iya. Oh, lagu. Lagu apa sih, bang? Ada jatuh sawera. Jatuhan. Iya. Lagu apa dah? Lagu Soima. Iya. Dah, sama nyanyi lagu Rita. Rita. Rita Sugiarto. Oh, yang ibu dua, Rita. Dua kursi. Dua kursi. Lagunya lagi tenar tuh sekarang. Iya, iya. Kemarin saya nyanyi lagu itu tuh di ini lapangan Kobra. Iya. Nenek-nenek nangis aja. Oh, kegiran suara lu. Orangnya keinjek bocah. Mati enggak perlu. Coba nadanya di W, Bang. Nadanya di W. Pindah ke C. Jadinya WC. Dari tadi nih ngambreng gua dah. Rita. Coba. Sialala. Ntar gue mati dulu nih. Kenapa sih? Lah, kesana ke depan kunyuk. Kenapa? Lah, kebacot gua. Lagang apa? Mana bacotnya bau wese meledu. Bau wese? Terus makan bubur. Gua makan bubur wese? Aduka di wese. Lah, jember. Kalau ada makanan di meja oh. Di panggung mah kagak ada. Emang orang pisan dong? Orang kacang-kacang aja. Emang pengecinya rada sentimel. Bohong-bohong. Lu maling gua mana bapak jamin depan gua pisah orang gua kono. Cuma nyanyi Rita. Ya tapi nyanyi itu jangan ada makan di meja. Lah emang bener lagunya begitu. Kalau ada makanan di meja. Di panggung? Kok kagak ada. Banyak banget di meja mana. Iya pengampar ya. Wah iya. Lu tantang tenteng nenek-nenek. Nentengin apa? Nentengin gue, dari mana orang? Coba lagu lain deh, jangan Rita jadi enggak lagu enak. Lagu Nurbayan. Iya ya. Pokoknya joget. Pokoknya joget. Oke. Yuk bareng-bareng pokoknya joget. Bunyi suara gendang, jucung, jucung. Ini yang jucung atau juga bego? Gendang. Nah, gendang ada jucungnya. Bunyi suara suling. Totot titit, totot titit. Lo ngeri temen gue ya? Suling. Suling ya. Bunyi suling sama gendang, titit jucung. Titit jucung. Kan gue mati lu nyanyi nih. Buset gak titit jucung. Soima. Bukan Soima titit jucung mah. Siapa? Waduh. Alhamdulillah ya. Baru titik bapaknya cucuk bakal debu. Untung ada salon ya. Iya, salon bakal debu. Kalau enggak ada salon apa ke salon? Coba nontonnya jangan di apa nih, Bang? Jangan di tangga. Jangan di tangga. Jangan di tangga. Nanti jatuh toh. Iya, di bawah aja. Digara-gara cucuk redup lagi. Nanti jatuh. Iya. Kalau jatuh patah kakinya pincang. Itu ngajarin bocah. Ya kadang ngajarin jangan ada pincang bego. Kan patah kan kalau orang patah metul. Jalannya ibu gitu. Iya lah air mengi ya. Iya bang. Budi omong di Praga ini parah. Temen mbak Pur. Ayo nyanyi yuk. Nyanyi mah nyanyi Oma. Roma Irama. Roma Irama lagunya semua ada maknanya. Perjuangan. Perjuangan. Itu lagunya lu dengerin. Berjuang. Berjuang. Berjuang kepala kendil tos dong angen kacang safario tos dong asik mau no, jeruk nyampe saya bagusnya cerita ini pengejek idep masa berjuang begitu jeruk manis dimakan manis sekali makanin enggak dimakan nun Mimin. Ayo gini-gini. Bang. Mimi. Jeruk. Udah keras ya. Enteng. Panjang mah asam sama asam-asam ke mata udah kanjing makan beras. Tuh, loloh buset. Makan do. Yuk nyanyi. Nyanyi. Nyanyi itu nyanyi anu. Ini orang pengen berak kali ya? Emang udah pengen berak lu lama banget ah. Mana ada kamera? Bung gua berarti printing buat gua ini. Tawain bocah. Zet, bocah kelibat ya. Yang gini ini gua tuh lihat. Ngapa? Nekau seijo. Ngapa? Bunyi hitam gigi jenung putih nyengir. Apa sih? Mana celananya soek? Iya, pelari menis banget. Parernya nonton. Emang parer? Lah itu yang katanya Tengku Wisnu. Yang kayak gue salah? Ini parer. Bukan Wisnu, bukan parer. Parer apa? Salah. Parer bocah. Coba ini nyanyi ini nyanyi kerama. Apa? Oh, Haji Omak nyanyi kerama. Oh, lagu baru. Pokok lagu baru itu kita memperingati anak-anak sekarang supaya sadar. Apa tuh? Kebanyakan anak sekarang sama orang tua kurang kepengen denger. Lagu keramat? Lagu keramat lah, ayo. Keramat mah begini lagunya. Ayo, ayo. Hei manusia, hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Udah kentut lagi banget. Udah pengen banget, ampun. Udah pengen banget berak, lu lama banget kebanyakannya. Hei manusia, ngapa kentut mulu? Manusia sialan dong. Daripada gue belebek tuh gue. Kan kena ya, tuh kakak nong. Lagi nyuap hidup. Kakak nong lagi makan jeruk. Jadi jeruk bukan bau jeruk ya? Bukan dot. Panjang mah sama gak makan mau ninggalin dia sama kita tuh banyak mah. Ada juga kentut bau jeruk. Iya. Coba lah nyanyi itu. Udah. Lah Roma. Iya sih gue gak mood. Lah terus yang ngomong bagaimana? Lu udah manusia pak prot dulu. Lah ngopot lu. Gua kedemung di mana ompong. Balita bego. Hei manusia. Hei manusia. Hei manusia. Ngapa? Lu jangan makan jeruk bau kentut. Nah, gua nyanyi ah. Eh nyanyi. Buat Bapak Saiful Hajat. Buat Bapak Saiful Hajat, Bapak Jaming sama Ibu. Sama Ibu Jaming. Bu Ayu. Ah, sama orang khususnya rombongan biasa. Buat para tamu. Sekaligus sama warga Kampung Selangcau, Wanasari. Buat para angsip. Kita hibur. Kita hibur. Bapak Jaming dulu anaknya ke rumah gue. Oke, sebelah sini. Hah? Lagunya apa coba, jangan ngerokok ya, lagunya. Ini penyanyi PA Bang Ibang. Apa? Lah sekarang orang yang nonton sampai ngerokok. Gak ada ya? Set ya. Coba jangan berak di panggung ya penonton ya. Jangan-jangan, kentut boleh kentut mah. Gak ada yang menonton berak di panggung ya? Gak ada emangnya. Emang abang doang. Gue ini nahan, ini emang apa gue ini gaya? Gue ngejepit tebol supaya meringkem ini. Gue yang ngerti lu, lu kurang paham lu. Ya sama kalau, kan ini kita direkam nih sama kamera. Jadi kata Bapak Hajat lipat gandesnya agak lama, nambah 1 jam lagi. Buset deh. Apa saja lagu biar di kotak gue ini. Kan belum nyanyi. Lagunya apa? Lagunya terserah lu mah. Hah? Lagu terserah. Yang berjudul Berak di Celana. Kentut di dalam lumpur. Iya. Oke, kita hibur. Ah, ya, mau nyarinya itu ah. Orang si meloyar banget nih. Masa? Buset tadi siang Bapak Jaming duitnya Masya Allah. Banyak. Nyawer, gua nyempet tenang pak. Orang yang nyawer namanya ibadah. Ibadah. Makanya orang kalau banyak sering nyawer, awet muda rezekinya banyak. Sebab didoain sama sinden langsung diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tuh? Nih, bapak di sini tadi Bapak Jaming orang tua kita. Ya. Beserta bapak-bapak yang nyawer di grup Sumber Jaya, jangan takut susah, Pak. Jangan. Ini grup juga namanya Sumber Jaya. Sumber. Sumber itu tempat jaya. Jaya adalah maju. Jadinya? Jadi kalau bapak nyawer ke sini tetap hidup bapak semakin maju. Maju. Kemarin tabuan di Rawa Julang. Iya. Bapak Suta nyawer sore abis gope, Pak. Hmm. Begitu pagi dapat 2 juta setengah. Rezekinya banyak. Motornya dijual. apalagi rumahnya cuma. Lah, labu-labu di keranggan. Iya. Loh, rumah Bang Oding. Oding. Ya, orangnya sebelah punya kambing doang. Iya. Uset, begitu jawel habis 2 juta. Iya. Pagi-pagi kriaan biasa sepi, langsung ke dealer dia. Beli motor? Oh, gak ada BPKB. Habis ya. Iya. Ayo, Teng Berah, orang semua loyar nih. Kita ke pengembang kita, abang kita. Sama encik-encik kita. Ini abang ini, kawan gue baju biru nih. Itu dia. Lah, emang kawan dosa kecil dulu. Itu udah ngerokok kantong dia. Kong, nyawel. Dandanin anunya, nekuk. Kalau duduk lo kudu set ini. Ada Bang Nata. Mana? Di belakang kawan gua. Bang Nata. Bang Nata. Dia kalau nyawer habis ke sawah-sawah dia. Oh, nyawer banyak. Berak bikin sawah nongko bulu tebel. Nyanyi. Yuk, kita nyanyi kita hiburan. Juragan. Kecebur di pinggir empang. Juragan empang. Iya, pilihnya usul jubak gor gitu. Urip sun lagi ketiban lintang. Gemerlap kita.